ku dengar langkah di sisi malam yang sunyi bergetar tali jiwa dan gerora cintaku. Ku sangka engkau yang datang untuk menghapus luka dan merenung.